Ku tak pernah menyangka cinta ini kan begini. Semua yang ku lakukan kini sirna tak tersisa. Kau berubah, kini berbeda. Kau bukan lagi seperti yang dulu. Yang ku rasakan tak lagi sama. Kau menghilang. Ku harus relakanmu pergi jauh dariku. Ku harus lepaskanmu dari ikatan ini. Dan biarku sendiri, sendiri tanpamu. Dan biarku sendiri, sendiri tanpamu. Cukup sampai di sini, kisah ini telah berakhir. Sudah sering ku coba untuk bertahan dan tak bisa. Kau berubah, kini berbeda. Kau bukan lagi seperti yang dulu. Yang ku rasakan tak lagi sama. Kau menghilang. Ku harus relakanmu pergi jauh dariku. Ku harus lepaskanmu dari ikatan ini. Dan biarku cinta ini kan begini.